Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Telah kita pelajari pada majelis yang lalu bahwa yang afdal, yang lebih utama mengakhiri salat malam, qiyamul lail, tahajud, ya, dengan witir, dan afdalnya dikerjakan di akhir malam. Tetapi apabila seseorang khawatir tidak bangun di akhir malam, Nabi alaihissalam membimbing agar witir sebelum tidur. Agar witir sebelum tidur di awal malam. Kemudian apabila ditakdirkan terbangun di akhir malam, telah kita bahas tidak mengapa tahajud kembali, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Thauban. Naam, yang telah disampaikan. Tetapi jangan witir lagi. Ya. Jangan witir lagi. Karena witirnya telah dikerjakan di awal. Dan ini mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan jumhur ulama. Ya. Mazhab Ahmad, Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama. Bahwa tidak witir lagi. Tahajud saja. Naam. Nah, pembahasan ini untuk qiyamul lail, tahajud di luar Ramadan. Adapun salat tarawih, yaitu tahajud qiyamul lail di bulan Ramadan, yang secara khusus diistilahkan dengan salat tarawih, ya, salat tarawih, apabila seseorang mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid, dan itu sunnah, Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengerjakannya beberapa malam bersama sahabatnya pada beberapa hadis yang sahih. Pada hadis Zaid bin Thabit muttafaqun alaih. Pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat tarawih mengimami sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat, beberapa malam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menghentikannya karena khawatir melihat semangat sahabat yang besar untuk tarawih berjamaah, khawatir turun wahyu mewajibkan. Dan jika diwajibkan, ini akan memberatkan. Ya. Yeah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Zaid bin Thabit, "Khashitu ayyuktaba alaikum Aku khawatir diwajibkan atas kalian. Walau kutiba alaikum ma kuntum bih. Walau kutiba alaikum ma kuntum bih. Seandainya diwajibkan atas kalian, kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Berat. Ya, fasallu ayuhan nasu fi buyutikum, salatlah wahai manusia kaum muslimin di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Karena sungguhnya seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Jadi jelas di situ apa sebab, apa faktor kan kenapa Nabi sallallahu alaihi menghentikan salat tarawih berjamaah karena khawatir diwajibkan. Ya. Dan hadis yang lain selain hadis itu seperti hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari riwayat Ahmad. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Pada hadis Abu Dzar tersebut Abu Dzar menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pada malam ke-23 Ramadan mengerjakan tarawih berjamaah bersama sahabatnya sampai berlalu sepertiga malam. Ya. Jadi mengerjakannya hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian malam ke-24 Nabi tidak tarawih berjamaah. Kemudian pada malam 25 Ramadan kembali Nabi tarawih berjamaah hingga tengah malam. Hingga tengah malam. Jadi hingga berlalu tengah malam. Jadi sampai tengah malam. Lebih panjang lagi tarawihnya. Kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau naffaltana qiyam hadhihi al-lailah, seandainya, sekiranya engkau menambahkan buat kami salat malam ini. Ya, ini masih semangat para sahabat. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam ketika sahabat minta tambahan? Jawaban Nabi, innar rajula idza shalla ma'al imami sesungguhnya seseorang apabila dia salat bersama imam, salat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, jadi sampai witir selesai, ya, husiba lahu qiyamu lailatin, dihitung untuknya pahala qiyamul lail, salat malam semalam suntuk. Al hadis. Jelas sekali bahwa hadis ini menunjukkan sunnah salat tarawih berjamaah di awal malam dan yang ikut berjamaah menuntaskan bersama imam sampai witir dan semuanya mendapat pahala qiyamul lail, salat malam semalam suntuk, padahal waktu yang digunakan hanya sebagian malam saja. Di sini di malam ke-23 hanya sepertiga malam. Ya, hanya sepertiga malam yang dipakai. Pada malam ke-25 Nabi bersama sahabat hanya menghabiskan waktu setengah malam sampai pertengahan malam saja. Ketika sahabat minta tambah, Nabi menjawab dengan jawaban itu. Jadi ini menunjukkan keutamaan tarawih berjamaah di masjid, ya, bersama kaum muslim, bersama imam dari awal sampai akhir, dapat pahala qiyamul lail, salat malam semalam suntuk, padahal waktu yang digunakan untuk itu hanya beberapa jam saja. Nah, kemudian sebagaimana yang kita dengar tadi pada hadis Aisyah, hadis Zaid bin Thabit, Nabi meninggalkan berjamaah dan menyuruh para sahabat pulang ke rumahnya, sholat di rumahnya masing-masing karena khawatir diwajibkan. Oleh karena itu pada masa khilafah Umar radhiyallahu anhu, ya, dihidupkan kembali, dan memang ada riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib mendesak Umar bin Khattab, ya, menganjurkan Umar bin Khattab di awal khilafahnya agar menghidupkan kembali sunnah itu. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab menghidupkannya kembali. Ya. Menghidupkan kembali sunnah itu. Juga dengan 11 rakaat seperti yang diamalkan oleh Nabi. Itu riwayat yang benar. Ya. Umar mendapati kaum muslimin sholat tarawih sendiri-sendiri di masjid. Kemudian Umar mengumpulkan mereka untuk diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di awal malam. Jumlah rakaatnya 11. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini pada riwayat Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Ya, dan ini sahih oleh Al-Albani. Adapun riwayat yang datang bahwa Umar mengumpulkan mereka menghidupkan tarawih kembali berjamaah dengan 20 rakaat, riwayat itu lemah, dhaif. Bisa dilihat tahqiqnya dalam kitab Al-Albani rahimahullah, Salatut Tarawih. Ya. Panjang pembahasan Al-Albani, tahqiq Al-Albani di sana menjelaskan kelemahan-kelemahan riwayat-riwayat itu. Tidak ada riwayat yang benar. Jadi yang benar, yang sahih dari Umar bin Khattab, 11 rakaat sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, berangkatlah jumhur ulama kepada madhab yang mengatakan bahwa khusus salat tarawih, ya, sunnahnya adalah berjamaah di masjid, itu yang lebih utama. Dikerjakan di awal malam. Madhab jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dihentikan karena khawatir diwajibkan, turun wahyu mewajibkan, setelah syariat sempurna, Nabi alaihi salatu wassalam wafat, itu berlangsung di masa khilafah Abu Bakar Siddiq, orang-orang kaum muslimin, tarawih sendiri-sendiri, tarawih sendiri-sendiri, kemudian juga di awal pemerintahan Umar, tarawih sendiri-sendiri, sampai kemudian Umar menghidupkan kembali. Sampai kemudian Umar menghidupkannya kembali. Ya. Naam. Dan telah kita dengar keutamaannya pada hadis Abi Dzar yang telah disampaikan. Ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa barang siapa tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya, dihitung untuknya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Dan hadis itu berderajat sahih, ya, menurut penilaian dua imam ahli hadis di zaman kita, yaitu Al-Albani dan Syekhuna Al-Wadi'i. Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, dan Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Bahkan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Hadis Abi Dzar ini sahih menurut syarat Muslim. Ya. Nah, oleh karena itu, berdasarkan penjelasan ini, ya, apabila di bulan Ramadan, yang afdal witir di awal malam bersama kaum muslimin, bersama imam berjamaah salat tarawih di awal malam hingga tuntas sampai witir bersama imam. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh sebagian orang tidak menuntaskan salat tarawihnya. Ketika witir dia mundur dengan alasan ingin tahajud lagi, ingin menambah. Berarti dia menambah lebih dari 11 rakaat, kan? Berarti. Ya. Dan berarti dia witirnya sendiri, tidak berjamaah. Ya, ini tentunya meninggalkan yang lebih utama. Adapun masalah tahajud, tarawih, apakah boleh lebih dari 11 rakaat? Ada khilaf. Jumhur ulama memang membolehkan tahajud, tarawih lebih dari 11 rakaat dengan hujjah amalan Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan itu yang lebih utama, tetapi tidak membatasi. Nabi tidak pernah membatasi salat malam hanya 11 rakaat dengan sabdanya. tidak pernah melarang lebih dari 11 rakaat dengan sabdanya. Tidak ada hadis seperti itu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih yang telah kita lewati, bahwa Nabi SAW tidak pernah menambah menambah lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu amalan Nabi. Ya. Amalan Nabi. Dan jika dihitung ditambah dengan 2 rakaat pembuka yang singkat kan 13 rakaat kan. Bukan hanya 11 rakaat. Meskipun yang 11 rakaat itu yang memang panjang ya, tapi pembukanya 2 rakaat berarti jika dijumlah dengan itu 13 rakaat seluruhnya. Itu amalan. Memang itulah yang terbaik mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi jika mampu dengan sifat ya pelaksanaannya seperti Nabi, panjang bacaannya yang berarti rukuknya juga lama, i'tidalnya juga lama, rukuknya juga lama, sujudnya juga lama karena mengikuti ya lama panjang qiyamnya, bacaannya. Nah, karena sholat Nabi itu ada keseragaman, jika bacaan suratnya panjang, rukuknya juga jadi panjang mengikuti. Meskipun tidak persis sama panjangnya, namun juga panjang, ikut panjang. Ya. Ruku, i'tidal, sujud ya, juga ikut panjang. Nah, lama gitu. Ya. Berjam-jam. Kan begitu. Itu tentunya lebih utama. Meskipun 11 rakaat. Tetapi jumhur mengatakan itu bukan pembatasan, itu amalan Nabi menunjukkan itu yang afdol. Tapi Nabi tidak pernah melarang dengan sabdanya lebih dari itu. Bahkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma muttafaq alaihi yang telah lewat penyebutannya, ketika ada pria bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang qiyamul lail, salatul lail, salat malam, Nabi menjawab salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyarka' rak'atan yutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi memutlakkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tidak membatasi. Hanya ya, sampai 10 kemudian ditutup 1 rakaat itu. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jika khawatir masuk salat subuh, masuk waktu subuh, maka tutup 1 rakaat ya. Supaya menjadi ganjil, jadi witirnya penutupnya. Nah, inilah hujjah jumhur memberi kelonggaran karena Nabi SAW memutlakkan di situ 2 rakaat salat malam itu tanpa membatasi. Tetapi ya tetap dikatakan tentunya yang afdal mencontoh Nabi SAW. Fa'ala kulli hal, kembali kepada masalah kita sekarang, ketika seseorang tarawih berjamaah kemudian dia berpikir dia ingin tahajud lebih dari itu. Pertama, dari segi jumlah rakaat dia sudah lebih dari 11 nantinya kan. Sementara ulama yang membolehkan, Ibnu Utsaimin mendukung jumhur ya. Dan yang lainnya yang mendukung jumhur termasuk Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarah Sunan Abi Daud juga mendukung jumhur, dan yang lainnya mendukung jumhur, tetap mereka mengatakan bahwa tetap yang lebih utama itu 11 rakaat. Meskipun boleh lebih, tetap lebih utama 11 rakaat. Ya. Maka berarti kan dia akan melebihi 11 rakaat. Itu satu. Yang kedua, dia tidak witir berjamaah bersama imam. Ya. Sementara Nabi mengatakan ketika sahabatnya minta tambahan, Nabi tidak mengarahkan ya kepada mereka, ya kalian witir tahajud lagi nanti sendiri kemudian witirnya ditunda. Tidak. Nabi mengatakan barang siapa sudah sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Itu sudah. Oleh karena itu ya datang dari Imam Ahmad ya statement-statement beliau, statement-statement Imam Ahmad yang dinukil oleh muridnya yaitu Imam Abu Dawud, ya, arahannya seperti itu. Sebaiknya sholat bersama kaum muslimin, ya. Aku menyukai dia sholat bersama imam dan witir bersamanya. Imam Ahmad juga amalannya ikut sholat bersama kaum muslimin dan witir bersama mereka. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Imam Ahmad, ditanya apakah sebaiknya sholat tarawih diakhirkan pelaksanaannya ke akhir malam. Imam Ahmad menjawab, tidak, sunnah kaum muslimin lebih aku sukai. Sunnah kaum muslimin lebih aku sukai, yaitu tarawih berjamaah di awal malam. Baik, dan Al-Albani rahimahullah juga mendukung ini. Jadi begitu. Jadi ingat bahwa witir di akhir malam itu untuk di luar Ramadan. Apa di dalam bulan Ramadan, witir di awal malam bersama imam sebagai rangkaian penutup dari tarawih berjamaah di masjid itu lebih utama daripada menunda witirnya ke akhir malam. Daripada menambah tahajud dan witir di akhir malam. Nah, bagaimana dengan imam? Sebagian imam begitu. Ini tadi kan makmum. Ada yang mengatakan dia imam. Ketika sampai saat waktu witir, dia mundur. Yang lain yang maju jadi imam jadinya. Karena dia ingin tahajud. Ya sama. Berarti kan dia tidak menuntaskan berjamaah. Ya. Kemudian dia menambah lebih dari 11 rakaat. Padahal khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni amalan Nabi, ya, lebih utama yakni 11 rakaat bersama sahabatnya berjamaah tarawihnya. Wallahu a'lam. Kemudian sisa malam yang ada sebenarnya di bulan Ramadan, apabila sudah tarawih, sudah witir bersama imam, nikmat selesai di awal malam. Tidak ada khawatiran luput di akhir malam, kan begitu? Ya kan? Sudah tarawih, witir bersama imam, sudah dapat pahala semalam suntuk berdasarkan hadis Abi Dzar. Dan tidak ada khawatiran luput. Nah, jika bangun di malam hari, ya bisa dimanfaatkan untuk baca Quran, tadarus Al-Quran, ya. Baca Al-Quran, zikir, doa. Naam. Baik. Berikutnya tata cara bacaan salat malam, yakni bacaan salat malam itu qiyamul lail, tahajud, apakah sir atau jahr? Sir suara berbisik pelan atau jahr yaitu suara keras. Ya. Adapun tahajud di luar Ramadan, tahajud di luar Ramadan, yakni ketika penyelenggarannya sendiri, ya, yakni selain tarawih berjamaah, maka ada dua pilihan, bisa secara jahr suara keras, bisa pula secara sir suara berbisik. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ada hadis Aisyah riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Yang dinilai berderajat sahih menurut syarat Muslim oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi dalam Al-Jami' Sahih. Al-Albani rahimahullah, bisa dilihat dalam Sahih At-Tirmidzi, Sahih An-Nasa'i. Naam. Pada hadis itu Abdullah bin Abi Qais bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail?" Bagaimana cara bacaannya Nabi alaihi wasallam, baca Qur'annya di malam hari, ketika salat malam, akana yusirru bil qiraati am yajharu? Akana yusirru bil qiraati, apakah Nabi alaihi wasallam biasanya membaca secara sir, berbisik, am yajharu atau jahr? Faqalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kullu dhalika qad kana yaf'alu. Kullu dhalika qad kana yaf'alu. Semua itu sungguh beliau telah melakukannya. Rubbama asarra bil qiraati. Rubbama asarra bil qiraati. Terkadang Nabi AS membaca sir, berbisik. Wa rubbama jahara. Dan terkadang Nabi membaca dengan jahar, dengan suara keras. Jadi bisa jahar, bisa sir, ya, tergantung kondisi masing-masing. Ya. Ketika nasyat, ya, suaranya juga lagi kuat, ya dijaharkan. Ketika ya sulit, ya, terasa berat menjaharkan, agak berat suaranya, sir. Jika itu lebih khusyuk bagi dia, hanya lebih khusyuk bagi dia. Nah, baik. Maka kata Abdullah bin Abi Qais mendengar jawaban Aisyah, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang ja'ala fil amri sa'atan, yang telah memberi kelonggaran dalam urusan ini. Baik. Ini tentang bacaannya. Kemudian terakhir zikir. Zikir setelah witir. Ini pembahasan terakhir, penutup. Apakah ada zikir yang dibaca setelah witir? Sebenarnya kita ketahui witir adalah penutup salat malam. Ya. Jadi selesai witir, selesai. Nah, itu terakhir. Tetapi mungkin ada yang bertanya, kan bisa qiyamul lail lagi setelah witir, sudah telah dibahas. Nah, apakah zikir ini berlaku untuk tahajud setelah witir? Jawabannya tidak. Ini berlaku setelah witir, ya. Ini berlaku zikir ini setelah witir. Nah, zikir setelah witir. Jika witir satu rakaat, setelah salam baca zikir ini. Jika witir tiga rakaat, setelah witir baca zikir ini. Dan seterusnya. Nah, jadi setelah witir. Zikir yang disunnahkan yaitu Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Al-Malik yang maha penguasa. Al-Quddus lagi maha suci dari segala kekurangan dan aib. Al-Malik artinya yang maha penguasa. Al-Quddus artinya yang maha agung, yang maha suci dari segala kekurangan dan aib. Dibaca tiga kali. Dua kali dengan suara pelan. Ya. Dengan suara pelan. Dan yang ketiga kalinya dengan suara yang keras dan panjang. Begini. Subhanal Malikil Quddus. Nah, yang ketiga dipanjangkan dan dikeraskan. Dua yang pertama pelan saja. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga. Dalilnya adalah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan hadis Abdurrahman bin Abza. Baik. Kedua hadis itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i. Hadisnya telah lewat pada pembahasan witir tiga. Witir bacaan yang disunnahkan dibaca pada witir 3 rakaat. Bahwa Nabi SAW karena yutiru, ya, bahwa Nabi SAW pernah witir 3 rakaat. Naam. Kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la. Membaca pada rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la. Membaca pada rakaat yang kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Membaca pada rakaat yang ketiga apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Dan ini riwayat yang terjaga, yang benar. Kalau kita lewati di sana pembahasan bahwa tambahan bersama qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga, bersama qul huwallahu ahad juga baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, riwayat itu diingkari oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in Al-Uqaili. Riwayat itu ganjil, keliru, syadz. Jadi yang benar ya qul huwallahu ahad. Jadi setiap rakaat satu surat. Nah, untuk merujuk kembali. Dan At-Tirmidzi menukil dalam jami'nya, Sunan Tirmidzi, ya, bahwa itu adalah mazhab mayoritas, ya, mayoritas ulama dari kalangan sahabat. Nah, di hadis itu, ya, di hadis itu di bagian akhir, hadis Ubay bin Ka'ab dan Abdurrahman bin Azza itu di bagian akhir, ya, wa kana ya, di riwayat Abdurrahman bin Azza bagian akhir, wa kana yaqulu idza sallama, dan adalah Nabi SAW membaca apabila salam subhanal malikil quddus thalathan, 3 kali, wa yarfa'u sawtahu bitsalithati, dan mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya pada yang ketiga, yang ketiga kalinya, pada yang ketiga, ya, wa fi riwayat, pada riwayat yang lain, tawwala fi tsalithah, tawwala fi tsalithah, memanjangkan bacaannya pada yang ketiga itu, ya. Dan begitu pula di akhir hadis Ubay bin Ka'ab, fa idza faragha qala 'inda faraghi, dan ini telah disampaikan sebelumnya, apabila Nabi SAW telah selesai dari salatnya setelah salam menutup witirnya, ya, setelah salam Nabi membaca subhanal malikul quddus thalatha marrat, 3 kali, yutilu fi akhirihinna, memanjangkan bacaannya di yang ketiga, ya. Jadi dua, yang pertama pelan biasa subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus, yang ketiga suara Nabi dikeraskan dan dipanjangkan subhanal malikul quddus gitu. Paham ya? Barakallahu fikum. Ya, dengan demikian selesai pembahasan witir bifadlillahi ta'ala, sehingga berikutnya nanti kita akan lanjut insyaallah ta'ala pada pembahasan berikutnya. Nah, dan kita cukupkan sampai di sini. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Wal mu'adzin yu'adzin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah.